네, 좋습니다. 성공. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين أعزني الله إياكم kita kembali melanjutkan dari kajian kita kitab al-jadid syarah kitab al-tauhid kita masih di bab ke-17 pembahasan tentang syafaat. Kita masuk di ayat kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kulillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Nabi, ya, kepada mereka milik Allah lah syafa'at semuanya. Ini adalah potongan ayat dari surah Az-Zumar. Amittakhadu min dunillahi syufa'at. Kul awalau kanu la yamlikuna syai'an wala ya'kilun. Kulillahi syafa'atu jami'ah lahu mulku samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Ya, katakanlah milik Allah lah syafa'at semuanya, kemudian milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah, kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan, akan dibangkitkan. Baik. Nah, Syekh Al-Qarawi rahimahullah ta'ala menjelaskan syarhul kalimat di kosakata. Kul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, sesungguhnya syafa'at itu milik Allah semuanya. Malikuha kulliha. Milik Allah semuanya syafa'at dengan segala jenis-jenis syafa'at. Nanti Syekh Al-Qarawi di Al-Jadid ini akan menjelaskan jenis-jenis syafa'at. Ya, jenis-jenis syafa'at. Ada berapa jenis syafaat, itu semua milik Allah. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang memiliki syafaat. Maka dari sini dapat kita ambil faedah bahwasanya syafaat maka harus wajib diminta kepada Allah. Dan haram apabila diminta dicari kepada selain Allah, kepada Nabi, Rasul, dan yang lainnya. Nah, kesalahan orang-orang musyrik, ya, mereka meminta syafaat kepada kuburan-kuburan orang soleh. Guru syafaat mereka di sisi Allah kelak. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakulun ha'ulai syufa'una indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, Allah anggap itu adalah ibadah karena syafaat adalah milik Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu benda-benda atau yang dianggap Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat untuk mereka sendiri, dan mereka mengatakan ini adalah juru syafaat kami kelak di sisi Allah. Ya, wal khitab fi kul, dan yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat kul, katakanlah, itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kulillahi syafa'atu, katakanlah semua apa syafaat itu semua adalah milik Allah. Ya. Kemudian kata Syekh, lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah segala apa-apa yang ada di langit, ya, milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Maksudnya apa kata Syekh Al-Qarawi, lahu tasarruful al-mutlaqu. Ya, milik Allah lah kewenangan mutlak. Fis samawati wal ard wa man fihinna. Di langit dan di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, di langit-langit dan di bumi. Ya. Wa min dzalika asy-syafa'atu. Dan di antaranya adalah syafaat. Fala yamlikuha ahadun istiqlalan biduni idznil bari subhanahu. Ya. Maka termasuk syafaat. Maka milik Allah lah semua syafaat ini. Karena semua yang ada di langit dan di bumi, semua perkara itu adalah milik Allah, termasuk juga perkara syafaat. Kata Syekh, fala yamlikuha ahadun. Maka seorang pun tidak ada yang memiliki syafaat tersebut. Istiklalan secara mandiri. Gak ada semuanya. Malaikat Nabi Muhammad SAW sekalipun. Biduni idnil bari. Tanpa izin al bari. Allah Sang Maha Pencipta Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian kata Allah, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Ay tuba'asun. Ba'dal maut. Fayujaza kullun bi'amalih. Ya, kalian dia akan dibangkitkan setelah kematian. Wa yujaza kullun, maka setiap orang akan diberi balasan bi amalihi, sesuai dengan amalnya. Ya, sesuai dengan amalnya. Baik. Ya. Nah, jadi di sini ya mengenai dinafikannya di ayat ini, dinafikannya syafaat tersebut, ya, dinafikan kepemilikan pada selain Allah. Apabila telah jelas syafaat tersebut milik Allah, maka tidak boleh memintanya kepada selain Allah. Dan memintanya kepada selain Allah itu dikategorikan sebagai syirik besar. Syekh Al-Qurawi menyatakan, ya, syarhul ijmali, penjelasan global dari ayat ini, ya'murullahu fi hadhil ayati, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di ayat ini, nabiyahu memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bi an yukhbira an-nas, agar nabi mengabarkan kepada manusia semuanya, ala mukhtalifi masyaribihim, ya, walaupun beraneka ragam masyaribihim. Masyarib jamak dari masyrab, maknanya mail, ya, atau ahwa, hawa, ya, walaupun berbagai beraneka ragam kecenderungan mereka, wa madzahibihim, dan madhab-madhab mereka, ya, sekte-sekte mereka, anna syafa'ata bijami' anwa'iha, bahwasanya syafaat dengan segala jenis-jenisnya, kullaha, semua syafaat tersebut, milkun lillah, adalah milik Allah Azza wa Jal, la yunazi'uhu fiha ahadun, tidak ada seorang pun yang dapat menyainginya. Wala yastati'u ahadun asyafa'ata, maka tidak ada seorang pun yang sanggup memberikan syafaat biduni idnihi, istiklalan, ya, tanpa izin dari Allah secara mandiri dia bisa begitu aja, walaupun dia Nabi Muhammad SAW sekalipun. Nabi Muhammad SAW ketika hendak memberikan syafaat di syafaatul uzma atau syafaatul kubra, ya, Nabi SAW tidak sekonyong-konyong langsung memberikan syafaat, melainkan beliau mendapat izin dari Allah dulu. Beliau sujud dengan sujud yang lama hingga Allah panggil, ya Muhammad, irfa' ra'sak, ya, wa qul tusma' wa syfa' tusyafa', wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu, angkat kepalamu, ucapkanlah, engkau akan didengar dan berilah syafaat, ya, engkau diberi dan engkau diizinkan memberikan syafaat. Nah, ini syafaat musbatah yang ditetapkan, ya, yang diminta kepada Allah, ya, dan juga yang yang mendapat izin memberikan syafaat itu baru bisa memberikan syafaat setelah dapat izin dari Allah, ya. Nah, dan orang yang diberi syafaat pun juga adalah orang-orang yang Allah ridhoi, yaitu dari kalangan mukminin, ya, bukan musyrikin, ya, barakallahu fik. Nanti memang ada, ya, walaupun dia muslim bukan musyrikin, ada juga orang yang tidak di Allah ridhoi untuk mendapatkan syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati lan yanalahuma syafaati imamun zalumun wa ghalin mariqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua jenis tipe manusia dari kalangan umatku, dari kalangan umat Nabi, dia bukan musyrik, ya, karena syafaat ini ada dua, ya, syafaat musbatah dan syafaat manfiyah. Syafaat musbatah yang memenuhi persyaratan, syaratnya apa? Yang memberikan syafaat telah mendapat izin dari Allah, yaitu Nabi, malaikat, rasul, orang soleh, kaum mukminin, anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik memberikan syafaat kepada orang tuanya yang mukmin, dan sesama mukmin kepada mukmin yang lain. Nah, syarat yang kedua, yang diberikan syafaat, masyfo'nya, yang diberikan syafaat, itu adalah orang-orang yang Allah ridhoi. yang Allah ridhoi mukmin, ya, bukan musyrik. Nah, kalau syafaat manfiyah, syafaat yang tidak terpenuhi persyaratan. Ya, syafaat yang tidak terpenuhi persyaratan. Diminta kepada selain Allah, ya, ah, ini syafaat manfiyah. Atau diberikan kepada orang-orang yang tidak Allah ridhoi. Ya, yang tidak Allah ridhoi, pertama, jenis yang pertama, kafirin, non-muslim, semua. Yang kedua, ada dari antara golongan muslim yang tidak Allah ridhoi. Semisal apa? Semisal hadis tadi. Sinfani min ummati lan yanalahumat syafaati. Ada dua tipe manusia dari kalangan umatku, berarti masih muslim. Nabi katakan min ummati, yang mereka tidak akan mendapatkan syafaatku. Siapa itu? Imamun zalumun, pemimpin yang sangat zalim. Zalim itu lawan dari adil. Dia sangat tidak adil. Curang, pembohong, pendusta, pengkhianat. Ya, dia mencampakkan hukum Allah. Nah, ini. Ya, sudah tidak diajak bicara oleh Allah. Ya. Maka dia pun juga zalim. Ini karena kezalimannya dia tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau dia sampai terjatuh ke dalam kekafiran, ya, maka dia murtad. Ya, tidak akan mendapat dan bukan bagian dari umat Nabi. Ini imam yang masih muslim. Imam yang masih muslim namun dia zalim. Imam yang masih muslim namun dia zalim. Ya, masih muslim dia, namun dia zalim. Kan banyak dalam sejarah Islam. Ya, dia masih muslim. Kita ambil contoh yang paling radikal, Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf memang para ulama berselisih akan keislamannya. Namun yang pendapat yang paling banyak diadopsi oleh para ulama, Hajjaj masih muslim. Karena dia berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan, ya, undang-undang tagut. Hajjaj berjasa atas Islam dengan diberikannya harokat domah fathah kasrah sukun di Al-Quran. Ya, Hajjaj menghalau pasukan musyrikin India, musyrikin Hindu yang hendak menyerang kaum muslimin. Hajjaj berjasa atas pengiriman pasukan kaum muslimin ke negeri Turki. Ya, dan yang lainnya dari jasa-jasa Hajjaj bin Yusuf. Dia zalim. Ya, dia zalim. Namun dia dikategorikan oleh para ulama masih muslim. Walaupun banyak ulama yang juga yang mengkafirkan Hajjaj. Ya. Nah, ya, nah, ini kita serahkan kepada Allah perkara dari Hajjaj. Ya, intinya imam-imam yang zalim ini tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tergolong dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, mana lagi tadi? Ya, balik lagi ya. Ya, kemudian kata Syekh Al-Qurawi rahimahullah taala, ya, bi ayyuh biran nas, agar Nabi mengabarkan kepada manusia dengan berbagai macam kecenderungan dan sekte-sekte mereka, anna syafa'ata bi jami'an wa iha kulliha milkunillah ila yunazi'uhu fiha ahadun. Ya, bahwasanya seluruh syafaat dengan segala jenisnya milik Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menyainginya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat biduni idnihi, tanpa izin dari Allah, istiqlalan secara mandiri. Thumma yuqarriru milkahu li syafaati. Kemudian Allah menetapkan kepemilikan Allah akan syafaat tersebut, wa ghairiha, maupun selain syafaat, semua yang ada di langit dan di bumi, di alam semesta ini adalah milik Allah. Bi annahu huwal mutasarrifu al mutlaqu, bahwa Allah lah yang memiliki kewenangan yang mutlak. Fis samawati wal ard, di langit-langit dan di bumi. Wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Ya, wa annahu la budda min yaumin, dan bahwasanya pastilah terjadi pada suatu hari. Yurja'un nasu fihi, dikembalikannya manusia kepada Allah pada hari tersebut pada Allah. Fa ya'lamu muttakhidu syufa'i, maka orang-orang yang hendak menjadikan pemberi-pemberi syafaat selain Allah, mereka akhirnya mengetahui adama kudrati syufa'ihim, bahwa pemberi syafaat-syafaat mereka itu enggak mampu, ya, ala ayyi syai'in, sedikit pun untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ya, enggak mampu. Ya, barakallahu fiik. Tidak mampu. Nanti di akhirat semuanya tahu. Musyrikin-musyrikin yang mereka di dunia meminta syafaat kepada wali-wali orang-orang soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani dan yang lainnya dari kalangan aulia, di akhirat mereka akan tahu semuanya enggak ada yang mampu. Ya, jangankan para wali, para rasul ulul azm, ulul azmi, mereka enggak sanggup memberikan syafaatul uzma. Padahal syafaatnya itu bukan syafaat memasukkan ke surga, mengeluarkan dari neraka, meringankan azab, menambah derajat di surga, bukan. Hanya syafaat agar dipercepat hisab, ya, di padang mahsyar. Hanya itu. Datang semua manusia ke Adam, datang semua manusia ke Nuh, datang semua manusia ke Ibrahim, datang semua manusia ke Musa, datang semua manusia ke Isa. Minta agar nabi-nabi yang didatangi ini memohon kepada Allah agar dipercepat hisab mereka, karena mereka udah gak tahan berdiri di mahsyar dengan segala kengeriannya yang disebutkan dalam berbagai riwayat. Gak sanggup nabi-nabi ini semua menjelaskan, mengemukakan alasannya kenapa dia gak berani. Masing-masing dahulu di dunia pernah berbuat salah ini dan itu. Hatta Nabi Isa alaihissalam yang tidak menyebutkan apa kesalahannya di dunia pun juga gak berani meminta syafaat. Ya, hingga mereka akhirnya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Ini link Zoom-nya kok mati ya. Ya. Ya. Kemudian mana tadi? Berapa anda tadi? Hah? Ah, taib. Al-fawaid yang kita bisa ambil faedah, ya, yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, kata Syekh, ta'addudu syafa'ah, berbilangnya syafa'at. Yang kedua, ya, anna syafa'ata milkun lillah, bahwasanya syafaat adalah milik Allah semata. Fala yanaluha ahadun illa biiznillah, illa biizni subhanahu wa ridahu anil mashfu'lah. Yang kedua, yang kita bisa ambil faedah di sini, kata Syekh Al-Qarawi, ya, bahwa syafaat milik Allah semata, maka tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun, ya, yang memiliki syafaat tersebut, yang dapat mendapatkan syafaat tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Ya. Asalisa yang ketiga, isbatul ba'ats, ditetapkannya hari berbangkit. Dan ini bagian dari beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Ya, munasabatul ayah lil bab, korelasi antara ayat ini dengan bab ke-17 ini, bab syafaat. Haitsu dallatil ayatu, ayat ini menunjukkan ala anna syafa'ata bi jami' anwa'iha milkun lillah, bahwasanya syafaat dengan segala jenis-jenisnya adalah milik Allah. Fala tunalu, maka syafaat ini tidak dapat diperoleh illa bi idnihi, kecuali dengan izinnya, li syafi', kepada orang yang memberikan syafaat. Entah nabi, ya, rasul, malaikat, orang soleh, para wali, maupun anak kecil kaum mukminin yang wafat sebelum mereka balik dan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya yang mukmin. Waridahu anil masfu' lahu, dan keridhaan Allah kepada orang yang diberikan syafaat, yaitu mukmin, walaupun dia pelaku dosa besar sekalipun. Yang penting tidak batal Islamnya, tidak murtad. Ya, orang yang seperti ini dia masih bisa mendapatkan ya syafaat. Munasabatul ayat tauhid, korelasi ayat ini dengan tauhid itu apa? Kata Syekh Al-Qarawi, haitsu asbatatil ayatu anna syafa'ata milkun lillah la yastahiqquha ahadun siwa. Yaitu tatkala ayat ini menetapkan bahwasanya syafaat milik Allah, maka tidak ada seorang pun yang berhak ya akan syafaat tersebut selain Allah. Ya, yang berhak akan ya kepemilikan mutlak syafaat tersebut. Fayakunu talabuha min ghairi rasyirkan akbaro. Maka meminta syafaat tersebut kepada selain Allah itu berarti syirik akbar. Syirik akbar. Karena syafaat ini milik Allah. Kulillahi syafaatu jami'ah. Katakanlah milik Allah syafaat itu semua. Ya. Semua. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapa coba yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Enggak ada yang bisa. Ya, maka meminta kepada selain Allah itu syirik akbar. Wa min dzalika talabuha minal awsan, dan di antaranya meminta syafaat kepada berhala-berhala. Allati za'amu, yang mereka klaim, yang mereka musyrikin klaim ya, annahum ya'budunaha li ajri syafa'ah. Mereka beribadah kepada berhala-berhala tadi karena syafaat tadi. Musyrikin Quraisy begitu. Ya, musyrikin Quraisy niatnya baik. Ya, namun niat baik cara salah ya begitulah. Ya, dampaknya bahkan bisa kufur. Musyrikin Quraisy itu ketika ditanya kenapa sih mereka beribadah kepada selain Allah? Ya, jawabannya itu ya, bukannya karena ingin ya mengingkari eksistensi Allah sebagai Rabb, bukan. Ya, mereka yang pertama ingin agar yang mereka berikan ibadah, apakah itu para wali, orang-orang soleh yang telah wafat, para nabi yang telah wafat, memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, juru syafaat mereka di sisi Allah. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syafa'una indallah. Nah, Allah ceritakan hal ini di Al-Quran. Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Ya. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat sedikit pun untuk mereka. Dan mereka mengatakan, yang mereka ibadahi ini, orang-orang soleh yang telah wafat yang kami ibadahi ini adalah juru syafaat kami di sisi Allah kelak. Ya. Dan juga musyrikin Quraisy ketika mereka ya, beribadah kepada selain Allah, tujuannya kata mereka, mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak beribadah kok kepada berhala-berhala ini agar, melainkan agar berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah musta'an. Ya, niat yang bagus cara salah fatal akibatnya. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min muridil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ya, dia tidak akan mendapatkannya karena caranya salah. Ya. Mulahadzatun. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan. Catatan penting ya yang dijelaskan oleh Syekh Al-Qarawi di sini ya rahimahullah taala. Syekh Al-Qarawi mengatakan qaulullahi, firman Allah taala, qul lillahi syafa'atu jami'a, milik Allah lah syafaat itu semua. Hadhihi al-ayatu tadullu ala anna lisyafaati anwa'an muta'addidatan. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya ya bahwasanya syafaat itu memiliki berbagai beraneka ragam, jumlah beraneka ragam. Qad dzakaraha al-ulama'u, para ulama telah menyebutkannya aneka atau varian-varian dari syafaat ini. Minha samaniyata anwa'. Para ulama diantaranya menyebutkan ada 8 macam ya, syafaat yang ada nanti di hari kiamat. Ya, baik. Al-awwalu, yang pertama, syafaatul kubra. Syafaatul kubra atau yang disebut syafaatul uzma. Ya, syafaat terbesar. Ya, karena wazan fu'la itu mu'annas dari ya, wazan isim tafdil af'al. Ya, syafaatul kubra, syafaat terbesar. Ya. Allati yata'akhkharu anha ulul azmi. minar rusul hatta tantahya ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang para ulul azmi saja, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka ya ta'akhir, bukan artinya mereka bukan makna mengakhirkan, artinya mereka tidak bisa memberikan ya, syafaat tersebut kepada semua manusia yang datang kepada mereka. Mereka apa namanya menjelaskan alasannya. Nabi Adam dahulu di dunia, bahkan bukan di dunia, di surga dulu, surga yang awal, ya, pernah melakukan kesalahan. Nabi Nuh juga demikian, Nabi Ibrahim juga, Nabi Musa juga, hatta Nabi Isa yang tidak menyebutkan kesalahan ya, juga apa namanya tidak berani ya, karena merasa tidak memiliki. Ya, Nabi SAW menyatakan idza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat nanti datang, majan nas fi ba'dihim ya'tuna Adam, manusia datang berduyun-duyun, mereka mendatangi Nabi Adam, fayakulun, mereka mengatakan isfa'lana ila rabbika, setelah sebelumnya mereka mengatakan ya Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau adalah bapa manusia, isfa'lana ila rabbika, mintalah kepada Rabbmu syafaat untuk kami, syafaat supaya disegerakan hisab. Kata Adam, lastu laha, saya enggak memilikinya, saya enggak punya kewenangan hal itu, walakin alaikum bi Ibrahim, namun kalian mesti datang ke Nabi Ibrahim, fa innahu khalilur rahman, Ibrahim itu khalil, kekasih Allah yang maha rahmat. Fa ya'tuna Ibrahim, mereka pun datang orang-orang kepada manusia, fa yaqulu lastu laha, kata Nabi Ibrahim, saya enggak bisa memilikinya, walakin alaikum bi Musa, datanglah kepada Musa, wa innahu kalimullah, dia itu kalimullah, orang yang diajak manusia, diajak bicara oleh Allah. Ya, walaupun Nabi Musa bukan satu-satunya nabi yang diajak bicara oleh Allah. Ya, banyak nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam. Fa ya'tuna Musa fa yaqulu lastulah walakin alaikum bi Isa. Ya, saya enggak memilikinya. Kalian mesti datang ke Isa. Fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Ya. Nah, Isa itu dia adalah ruhullah dan kalimatnya. Artinya Isa diciptakan oleh Allah dari roh. Ya, roh dia roh ya, bukan roh Allah. Ya, tapi di antara roh-roh yang Allah pilih. Ya. Dan dengan kalimat Allah kun fayakun. Ya. Dengan kalimat Allah. Fayatuna Isa fayakul lastulah walakin alaikum bi Muhammadin. Saya enggak punya kewenangan akan hal itu, kata Nabi Isa. Kalian datanglah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayatuna faqulu ana laha. Ya, fayatuni, maka mereka pun datang padaku, aku pun katakan iya saya lah yang ya punya hak untuk memberikan syafaat itu. Ya. Fa astazinu ala rabbi, maka aku pun minta izin kepada Rabbku dengan sujud yang panjang. Ya. Fa yu'zanuli, maka akhirnya aku pun diizinkan. Enggak langsung ya inisiatif memberikan syafaat, tidak. Nah, ini syafaat yang pertama. Fayaqul analah hina tarha hina tahra'u al-khalaiqu, ketika para makhluk ya tahra'u, mereka itu pergi bergegas, haro'an itu pergi bergegas dengan cepat, ilal anbiya, kepada para nabi, liyashfa'u lahum, agar para nabi dan rasul memberikan syafaat, ila rabbihim, ya kepada rabb mereka, hatta yurihahum min maqamihim, hingga Allah dapat mengistirahatkan mereka dari tempat berdiri mereka, fil mawqif, di mawqif, di padang mahsyar, wa yaqdiya bainahum, dan agar Allah segera memutuskan perkara di antara mereka, tidak berlama-lama. Wa hadhihi syafa'atun yakhtassu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusyarikuhu fiha ahadun, syafaat seperti ini khusus pada Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang menyamai beliau dalam hal ini. Syafaatul Uzma. Ya. Ini syafaat khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya di Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَتَلَكْ أَسَا أَيَّ بَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Ini tafsir maqaman mahmuda ya, adalah syafaatul kubra. Allah berfirman, dan pada sebagian malam, ya, fatahajjat bih, ya, salat tahajudlah engkau, nafilah laka, sebagai bentuk nafilah, salat amalan sunnah untuk engkau, tambahan. Asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, maqaman mahmuda, ditafsirkan oleh para ulama syafaatul kubra. Ya, kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana para nabi dan rasul yang lainnya tidak dapat memberikan syafaat pada hari itu, pada saat itu, namun beliau ternyata diberikan, ya, izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya. Ini semua muslim kafir. Ya, semua manusia. Namun syafaat ini, syafaatul kubra, bukan untuk membebaskan mereka dari neraka, bukan, namun agar Allah segera menghisab mereka karena mereka terlalu lama berdiri di situ. Ada yang tenggelam dengan keringatnya dan seterusnya dari kengerian yang terjadi pada hari itu. Semua berkumpul dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki. Ya, semuanya. Nah, kesani yang kedua, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam li ahlil jannah fi dukhuliha. Yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi peruntukkan untuk penduduk surga, artinya kaum muslimin yang sudah Allah berikan mereka untuk masuk surga, izin mereka untuk masuk surga, fidukhuliha, untuk masuk surga. Waqad dzakaraha Abu Hurairah. Abu Hurairah telah menyebutkan hal ini fi hadisihi at-tawil, dalam hadis yang panjang, an muttafaq alaih, yang muttafaq alaih, yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya panjang. Nabi SAW menyatakan, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga, yaumal qiyamah, fa astaftihu, ya, pada hari kiamat, maka aku pun minta dibukakan, fa yakul alha al-khazin, maka malaikat yang menjaga surga berkata, man ant, siapa engkau, fa aqul Muhammadun, aku katakan, saya Muhammad, fa yakul bika umirtu, la aftahu li ahadin qablak, ya, aku diperintahkan membuka pintu surga ini karena engkau. Tidak akan aku buka pintu surga bagi siapapun sebelum engkau, kata malaikat penjaga surga. Ya, maka ketika seseorang muslim sudah bebas dia dari sirat, ya, kemudian dari kontoroh, masuk ke pintu surga, enggak bisa masuk surga begitu saja kecuali dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-salis yang ketiga, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam li qaumin min usati minal usati min ummati qad istaujabu an-nara wa yashfa'u lahum alla yadkhuluha. Syafa'at Nabi Muhammad sallallahu kepada suatu kaum minal usati, yang mereka merupakan para pelaku dosa besar, min ummati, dari kalangan umat beliau. Ya. Dari kalangan umat beliau, yaitu dari kalangan umat muslim, umat Islam, yang mereka belum batal Islamnya, bertauhid, tidak batal Islamnya, yang mereka qadis taujabu an-nar, yang mereka telah diputuskan masuk neraka. Fa yashfa'ulah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memintakan syafaat, ya, kepada mereka, alla yadkhuluha, agar, ya, penduduk orang-orang ini tidak memasuki neraka. Ya, tidak memasuki neraka. Baik. Kemudian yang berikutnya, Ar-Rabi syafa'atuhu sallam fi usati min ahli tauhid alladziina yadkhuluna an-nar bidunubihim bi ay yakhruju minan nar. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberuntukkan untuk para pelaku dosa besar dari ahli tauhid, yang mereka sudah masuk neraka karena dosa mereka, maka Nabi berikan syafaat agar mereka keluar dari neraka. Mereka inilah yang disebut jahannamiyun. Nah, ada pula orang-orang ini yang dikeluarkan oleh Allah bukan karena syafaat Nabi, namun karena, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ahaditsu biha mutawatiratun, hadis-hadis terkait hal ini mutawatirah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ajma'a 'alaiha as-sahabatu wa ahlus sunnah. Ya, para ulama, ya, dan ahlus sunnah telah bersepakat akan hal ini. Nah, kenapa Syekh sebutkan demikian? Karena ada beberapa macam sekte yang mengingkari syafaat yang Allah berikan, ya, kepada pelaku dosa besar yang sudah masuk neraka, atau pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid yang ya sudah diponis masuk neraka namun belum masuk neraka. Ya. Nah, ini diingkari oleh sekte Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengingkari hal ini. Mereka hanya menetapkan ya, syafaatul uzma. Adapun syafaat yang diberikan ya, kepada pelaku dosa besar dari kalangan umat ini, apakah yang sudah masuk neraka atau belum masuk neraka, diingkari oleh mereka. Ya. Maka dengan karena sebab, salah satu sebab inilah, Khawarij dan Mu'tazilah, ya, mereka sesat, bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Al-Khamisu, yang kelima, syafa'atuhu s.a.w. liqawmin min ahlil jannati fi ziyadati sawabihim wa raf'i darajatihim. Yang kedua, syafaat Nabi SAW, ya, yang Nabi peruntukkan, yang diperuntukkan untuk suatu kaum dari kalangan ahlul jannah, artinya sudah masuk surga. Sudah masuk surga. Ya, sudah masuk surga, ditambah sawabihim, pahala mereka, wa raf'i darajatihim, dan pengangkatan derajat mereka. Diangkat derajat mereka lagi, ya, wahada apa namanya, mana lagi tadi, wahada mimma lam yunazi fihi ahadun, dan ini pun tidak ada yang mengingkarinya seorang pun. Artinya Khawarij dan Mu'tazilah pun juga sepakat akan hal ini. Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari syafaat yang ke ya yang kedua, yang ketiga dan keempat. As-sadisu, yang keenam, ya, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Talibin li takhfifi anhu min adabin nar. Ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini khusus untuk Nabi, kepada paman beliau Abu Talib, agar ringan azab neraka. Bukannya Abu Talib dikeluarkan dari neraka, tidak, Abu Talib tetap kekal di neraka. Ya, tetap kekal di neraka. Namun diringankan azabnya. Kenapa demikian? Karena Abu Talib punya jasa besar terhadap Islam, bahkan terhadap person Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, karena Abu Talib lah yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Bukan sekedar merawat, namun dirawat dengan penuh kasih sayang. Bahkan kasih sayang Abu Talib curahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi kasih sayang yang Abu Talib berikan kepada anak-anak kandungnya sekalipun, termasuk kepada Ali. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Abu Talib lah yang membela, ya, membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala macam makar musyrikin. Entah musyrikin ingin membunuh Nabi, menyakiti Nabi, namun karena keberadaan Abu Talib, musyrikin menjadi segan, tidak enak. Barulah ketika Abu Talib wafat, musyrikin semakin berani, hingga akhirnya hijrahlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, Abu Talib membantu dakwah, ini punya peran, ya, punya peran. Maka oleh karena itu, ya, Abbas, paman Nabi yang lain yang masuk Islam, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal nafa'ta Abu Talibin bishay, fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Kata Abbas, wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberi manfaat kepada Abu Talib? Ya, walau sedikit di akhirat nanti. Dia itu ketika dihidup, dia itu membela kamu, melindungi kamu. Bahkan dia marah itu karena membela kamu. Kata Abbas kepada keponakannya Rasulullah SAW yang merupakan adik Abu Talib. Kata Nabi SAW, naam, iya, aku akan memberi manfaat untuknya. Namun bukan memberi manfaat, dikeluarkan dari neraka. Namun diperingan. Huwa fi dahdahin, huwa fi dahdahin minan nar. Abu Talib itu berada di neraka yang paling atas, bukan yang paling bawah. Walaula ana lakana fi darkil asfari minan nar. Seandainya bukan karena syafaatku, pastilah Abu Talib berada di kerak dasar neraka. Ya. Namun karena syafaat Nabi, Abu Talib, ya, ada di neraka yang paling atas, namun kekal, bukannya dikeluarkan. Ya, maka Nabi katakan, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku bermanfaat untuknya pada hari kiamat kelak. Ya. Wa yuj'al fayaj'alu fi dahdahin min nar. Maka Abu Thalib ya diletakkan apa namanya berada di neraka yang paling tinggi, yablughu ka'baih yaghli minhu dimaghuhu. Ya. Maka api neraka diletakkan setinggi dua tumitnya hingga membuat otaknya mendidih. Ya, iya dan billah. Dan itu terus sepanjang ya, zaman, sepanjang masa, abadi. Seandainya bukan karena syafaat Nabi, Abu Thalib ada di kerak neraka, iya dan billah. Tentu lebih berat lagi azabnya. Nah, ya, as-sabi yang berikutnya, yang ketujuh, syafaatul afrati li walidayhim al-mu'minin. Ya, syafaat anak-anak kecil yang wafat sebelum balig, ya, mereka berikan syafaat kepada kedua orang tuanya yang mukmin. Ya. Yang kedelapan, syafaatul mu'minin ba'dihim li ba'din. Syafaat kaum mukminin satu di antara mereka satu sama lain. Tapi cukup ya. Kajian kita kali ini, nanti insyaallah kita akan lanjutkan ya dengan ayat berikutnya, masih di bab syafaat ini, di bab 17 ya, dan firman Allah yaitu ayat kursi masih terkait tentang syafaat ya. Wabillahi taufik wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.